Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih berkesempatan untuk menikmati hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Yang terpenting, semoga sisa hari yang masih Allah berikan pada kita ini benar-benar kita bisa memaksimalkan dengan amal-amal yang kita lakukan, baik yang berkaitan dengan qiyamul lail kita, kemudian infak dan sedekah kita, qiraatul Quran kita, dan kualitas kita di dalam berpuasa. Artinya puasa yang betul-betul berpuasa di semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak hanya puasa dari makan dan minum, tapi puasa dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi puasa yang betul-betul berkualitas. Bapak sekalian, detik-detik di bulan Ramadan sangat mahal, dan tidak setiap orang Allah berikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Maka bentuk syukurnya seorang muslim saat dia Allah temukan dengan bulan Ramadan, dan apalagi tuntas sampai akhir, dia berusaha untuk memaksimalkan waktu yang ada. Apalagi Allah menamai kita dengan istilah para tujar, ini para pedagang. Berdaganglah dengan Allah dengan perdagangan yang benar-benar memberikan keuntungan yang sangat besar. Karena barang siapa yang mereka terjun berdagang dengan Allah, Allah katakan yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka telah berharap dengan perdagangan yang tidak pernah ada ruginya. Perdagangan yang akan memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya. Bapak sekalian, perdagangan ini perdagangan yang sifatnya imaniyah. Perdagangan yang sifatnya adalah perdagangan iman. Kuat tidaknya orientasi dalam hal ini berkaitan dengan kuat tidaknya iman. Semakin orang memiliki kekuatan iman, dia akan semakin besar semangatnya untuk meraih keuntungan dalam perdagangan ini. Dan semakin melemahnya keimanan seorang, dia akan semakin melemah pula dalam menerjuni dunia perdagangan dengan Allah SWT ini. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, mereka telah menjadikan surga di depan mata mereka, sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerukan pada mereka dengan ayat Allah wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arda samawati wal ardu, bersegeralah meraih ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan bagi orang mereka beriman, yang ini bertakwa, wa'iddat lil mutaqin. Maka sebagian sahabat yang mendengar seruan Nabi ini, dia mengatakan bah-bah. Ya, sebuah keinginan besar untuk menjadi penghuni ini, jannah, istana yang luasnya seluas langit dan bumi. Begitu cepatnya mereka menyambut. Suhaib Ar-Rumi, dia telah berdagang dengan Allah SWT. Saat perjalanan hijrahnya ke Madinah, dihadang oleh orang-orang Quraisy. Kata mereka, "Wahai Suhaib, Anda dulu masuk sini dalam keadaan kiri, lalu Anda akan bawa keluar harta Anda, kami enggak ridha." Kata Suhaib, "Wahai segenap Quraisy, kalian tahu saya ada pemana? Siapkan diri Anda menghadapi panah-panah ini sehingga siap mereka untuk tinggal namanya." Kata Suhaib, "Akan tapi kalau kalian mau, akan aku lepaskan seluruh harta yang aku miliki. Bahkan aku tunjukkan di mana simpanan hartaku." Semata-mata Suhaib ingin bisa melenggang ke Madinah, memenuhi seruan Allah untuk hijrah, yang merupakan panggilan iman, walaupun harus dengan melepas seluruh harta yang dimilikinya. Tentu bagi orang mereka berpandangan materialis akan mengatakan bodoh. Dia tinggalkan semua hartanya hanya untuk dia ke tempat yang tidak jelas nasibnya. Karena ke Madinah, enggak tahu dia akan bertempat di mana, tinggal di mana, berbekal apa di sana nanti, bagaimana kehidupan hari-hariannya. Tapi dia yakin ini adalah perintah Allah dan Allah yang akan mencukupinya. Bertawakalnya seorang mukmin, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Utsman bin Affan, dia telah berdagang dengan Allah SWT. Pernah dia beli semua rumata dengan senilai kurang lebih 40 miliar 20 ribu dinar. Satu dinar kira-kira 2 juta. 2 juta kali 20 ribu. Kira-kira 40 miliar. Utsman bin Affan pernah membiayai perang Tabuk sepertiga biaya perang Tabuk ditanggung oleh Utsman. Dan Utsman pernah menjual seluruh barang dagangannya di atas 1000 unta. Barang dagangan di atas 1000 unta yang baru datang dari negeri seberang, semua digratiskan untuk kaum muslimin. Yaitu berdagang dengan Allah SWT mengharapkan keuntungan yang tidak ada batasnya dalam memberikan keuntungan. Yang Allah ketika membeli barang dagangan kita, Allah akan lipatkan keuntungannya asrah, 10 kali lipat, ila sabi'i mi'atin dhi'fin, sampai 700 kali lipat, ila at'afin kathira, sampai lipatan yang tidak terhingga. Sehingga mereka ini semuanya telah berdagang dengan Allah SWT. Sehingga Nabi pun katakan, Rabihal bayu ya Bayahya, telah beruntung perdagangan engkau wahai Abu Yahya wahai Suhaib. Perdagangan apa? Perdagangan dengan Allah SWT. Oleh karena itulah sekalian, modal waktu yang Allah berikan kepada kita di akhir Ramadan yang tinggal sisa beberapa hari ini, paling tidak tingkatkan apa yang telah kita lakukan, baik dalam hal qiraatul Quran, qiyamul lail, kemudian siam di Ramadannya, dan kebaikan-kebaikan yang lain yang mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ini berlimpah ruah kebaikan sebagai ganti amal saleh yang kita lakukan sebagai bentuk perdagangan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekalian insyaallah kita lanjutkan kembali apa yang kita bahas pada pembahasan atau mengambil faedah dari kitab Situ Durar, dan kita sedang pada pembahasan Al-Asrul Thalith, yaitu ittiba'ul kitab wa sunnah ala fahmi salafis salih, mengikuti Al-Kitab dan sunnah dengan pemahaman as-salafus salih. Prinsip yang pertama, beliau mengajarkan kepada kita prinsip tauhid. Ini adalah prinsip yang paling pokok. Ini pilar agama seorang muslim dan ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah memiliki perhatian yang besar dengan akidah tauhid sebagaimana semua para nabi dan para rasul, semuanya mereka benar-benar memiliki perhatian besar dan merupakan perkara yang sangat pondasi, fondamen yang pertama dan utama diperhatikan, yaitu mengajak manusia kepada tauhid. Barang siapa yang mereka tidak punya perhatian kepada tauhid, maka dia telah menyelisih jalannya para Nabiullah alaihissalam. Dan menyelisih jalannya para Nabiullah alaihissalam adalah kesesatan. Dan tentu tauhid yang dimaksudkan adalah tauhid seperti yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, bukan tauhidnya para penyimpang, bukan tauhidnya Jahmiyah, bukan tauhidnya Mu'tazilah, bukan tauhidnya Sufiyah, tapi tauhidnya yang diajarkan oleh para Nabiullah alaihissalam, di mana keyakinan yang utuh tentang Allah Subhanahu wa taala, baik tentang rububiyahnya dan tentang sifat-sifat Allah, lalu disertai diikuti dengan totalitas memberikan penghambaannya hanya kepada Allah taala, itulah tauhid yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah dan yang didakwahkan oleh para Nabiullah alaihi salatu wasalam. Al-Aslu Tsani belum mengajarkan kepada kita prinsip yang merupakan hakikat kandungan kalimat syahadat Muhammad Rasulullah. Prinsip yang pertama adalah kandungan dari kalimat La ilaha illallah. Prinsip yang kedua adalah kandungan dari syahadat Muhammad Rasulullah, di mana jalan menuju Allah SWT hanya satu, yaitu jalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dinul Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada jalan lain menuju Allah kecuali hanya satu jalan ini, dan itu satu-satunya, tidak ada duanya. Akan tapi syaitan telah membuatkan jalan-jalan alternatif sebagai bentuk jebakan dan tipuan, jeratan kepada manusia, yang syaitan panggil setiap pejalan di atas jalan yang lurus ini untuk mereka membelok dan masuk ke jalan-jalan bengkok tersebut, jalan-jalan yang menyimpang tersebut. Ya Abdullah ta'al halumma hadha tariq, wahai hamba Allah, kesini, masuk jalan sini, ini juga jalan. Yang sungguhnya semua jalan selain jalan yang diajarkan oleh Nabi adalah jalan buntu, tidak akan mengantarkan pada tujuan yang dituju. Sehingga apabila ada manusia yang menyeru manusia dan mendakwahkan kepada manusia bahwa jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu banyak, tidak hanya satu, maka dia adalah syaitan sebagaimana syaitan jin telah mengajak manusia ke jalan-jalan sesat yang menyimpang dari siratal mustaqim, maka inilah syaitan di kalangan manusia yang mendakwahkan jalan menuju Allah itu banyak. Prinsip yang ketiga, beliau ingin menegaskan bahwa ajakan untuk hanya meniti jalan satu-satunya, jalan Islam, yaitu jalan Al-Quran dan As-Sunnah, maka yang maksudkan adalah meniti jalan Islam, Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman Salafus Saleh. Yang Salafus Saleh adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, yang mereka generasi terbaik secara mutlak dengan pujian Allah dan pujian Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menyaksikan tentang kebaikan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, dan Nabi yang telah menyaksikan tentang kebaikan para sahabat sehingga rekomendasi untuk berjalan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, ini para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, itu adalah rekomendasi Allah dan rekomendasi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang dikatakan dengan kunci ketiga, yaitu dalam kita beragama. Kunci pertama Al-Quran, kunci kedua As-Sunnah, kunci ketiga memahami Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, ini para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, dan yang mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Ini dikatakan dengan orang-orang yang mereka secara mutlak di atas siratal mustaqim. Yang Allah katakan siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah berikan nikmat kepada mereka. Nikmat yang paling utama tentulah nikmat hidayah. Dan orang yang dikatakan orang yang di atas hidayah siratal mustaqim adalah yang paling faham terhadap ilmu yang diajarkan Nabi, dan yang paling mengikuti ajaran Nabi. Dan tentu tidak diragukan lagi bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an adalah yang paling faham tentang agama Allah, karena langsung dibimbing Rasulullah SAW, dan yang paling tepat dalam mengamalkan ajaran agama ini, sehingga ketika mereka paling faham tentang agama dan paling tepat dalam mengikuti agama, mereka yang paling dikatakan paling lurus dalam meniti siratal mustaqim, yang paling berhak menyandang gelar orang-orang yang mereka diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, orang-orang yang mereka di atas siratal mustaqim, dan mereka yang paling layak untuk diikuti secara mutlak. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengancam orang-orang yang mereka tidak mengikuti jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jana wasat masira. Barang siapa yang mereka mendurakai Rasul setelah jelas baginya petunjuk, dan mereka menyelisihi atau dan tidak mengikuti jalannya kaum mukminin, mendurakai Rasul dan tidak mengikuti jalannya kaum mukminin, apa yang akan Allah lakukan? Nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wasat masira, akan kami palingkan kemana mereka berpaling, dan akan kami lemparkan mereka ke jahannam, dan itu adalah sejelek-jelek gini tempat kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencukupkan dengan mendurakai Rasul pada apabila sampai di situ sudah cukup, tapi Allah melengkapkan dengan tidak mengikuti jalannya kaum mukminin. Karena orang yang mereka tidak mengikuti jalannya kaum mukminin pasti mendurakai Rasul. Orang yang mereka mendurakai Rasul pasti tidak mengikuti jalannya kaum mukminin. Orang yang mereka mengklaim mengikuti jalannya Rasul dan kemudian tidak mengikuti jalannya kaum mukminin, jadi para sahabat, pasti klaimnya palsu. Karena yang memerintahkan untuk mengikuti para sahabat Nabi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Para pemirsa, ini adalah yang mesti kita betul-betul yakinkan kepada kita, bahwa hanya dengan cara begini kita akan mendapatkan kemuliaan Islam, kemuliaan kaum muslimin. Dan ini yang hilang di tengah-tengah kaum muslimin. Lihatlah contohnya di antaranya, ketika kaum muslimin sedang berjuang untuk menggapai kejayaan, ketika menyadari sepenuhnya bagaimana makarnya musuh kepada kaum muslimin, sehingga menggerakkan sebagian muslimin untuk betul-betul memiliki kesadaran penuh menghadapi makar-makar musuh ini. Akan tetapi sayangnya, mereka tidak meniti jalannya kaum mukminin. Apa maksudnya? Digalakkan persatuan, tapi persatuan yang tidak boleh membicarakan akidah, tauhid, dan syirik. Persatuan yang tidak boleh berbicara tentang sunnah dan bid'ah. Sedangkan kehilangan berbicara tauhid dan syirik, sunnah dan bid'ah, ini kehilangan ruh keislaman. Karena hakikat Islam di situ. Dan Nabi dan para sahabat benar-benar sangat yakin apa yang diajarkan Allah itulah solusi yang paling utama. Seakan-akan kita enggak yakin bahwa dengan cara seperti itu adalah cara yang terbaik dan paling akurat untuk mendapatkan pertolongan Allah SWT. Kemudian beliau membawakan dalam bab ini, yaitu sebuah praktek manhaj, sebuah praktek bagaimana menerapkan, yaitu penerapan manhaj memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Yaitu kisah yang dibawakan oleh beliau berkaitan kisah Imam Ahmad bin Hanbal, yang dikenal dengan istilah Imam Ahlu Sunnah. Imam Ahlu Sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal dikatakan imamnya Ahlu Sunnah, dikenal dengan Imam Ahlu Sunnah, bukan karena Imam Ahmad mendirikan kelompok organisasi hizb yang bernama Ahlus Sunnah, kemudian Imam Ahmad sebagai pendirinya sehingga dikenal sebagai imamnya Ahlus Sunnah, bukan begitu. Tapi keteguhan Imam Ahmad di zaman fitnah dalam memegang sunnah itu yang menjadikan beliau kemudian dikenal sebagai Imam Ahlus Sunnah. Di yaumil mihnah, sehingga dikatakan sebuah perkata salaf ini, Allah telah teguhkan Islam ini dengan Abu Bakar As-Siddiq fi yaumir riddah dan dengan Imam Ahmad fi yaumil mihnah. Seakan-akan Islam akan lenyap tanpa keberadaan Abu Bakar As-Siddiq dan tanpa keberadaan Imam Ahmad untuk menggambarkan tentang bagaimana peran kedua orang ini, dengan izin Allah atau dengan tentunya adalah dengan izin Allah Ta'ala. Bagaimana di zaman Abu Bakar As-Siddiq teguhnya untuk memegang sunnah Nabi di tengah-tengah suasana yang sangat genting, yang luar biasa. Bayangkan di saat Nabi wafat, kemudian Ansar dan Muhajirin hampir retak berkaitan dengan urusan kepemimpinan. Kemudian munculnya protes keberangkatan Usamah yang telah diberangkatkan oleh Nabi, yang baru berangkat kemudian Nabi wafat. Berangkat Usama untuk menghadapi pasukan Romawi. Kemudian munculnya orang-orang murtad. Munculnya para pembangkang zakat. Munculnya Nabi palsu dengan pemberontakannya. Ini masalah besar. Tanpa sikap yang tepat dengan izin Allah, istilahnya bubar. Bubar. Negara-negara Madinah akan bubar. Kemudian akan berantakan. Akan Nabi Allah telah meneguhkan Abu Bakar As-Siddiq. Dengan sikapnya, maka betul-betul ikatan tetap kokoh. Kekuasaan tetap kokoh. Dan Allah berikan kemenangan demi kemenangan. Dan penyelesaian masalah yang sangat luar biasa. Dan fi yaumil mihnah, di hari ujian, dengan Imam Ahmad. Di zaman Imam Ahmad, tersebar fitnah khalqul Quran. Yang disebarkan oleh kerajaan dengan motor penggerak ulama-ulama Mu'tazilah yang menguji para ulama-ulama yang tidak mau berkeyakinan Quran makhluk akan ditangkap, dipenjara, disiksa. Di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Allah berikan keteguhan yang sangat luar biasa Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad dipenjara itu bukan sekedar sehari dua hari, sebulan dua bulan, tapi tiga generasi penguasa. Bayangkan. Sehingga keteguhan beliau adalah keteguhan yang telah teruji dengan waktu yang sangat penuh dengan penderitaan. Kisah Imam Ahmad adalah di antara kisah bagaimana penerapan manhaj salafus saleh. Penerapan yaitu berpegang teguh dengan salafus saleh. Al-Ajuri rahimahullah taala beliau membawakan kisah bahwa di zaman Al-Wafiq, Imam Ahmad dipanggil untuk kemudian dipertemukan dengan Ahmad bin Abi Duwat, yang kemudian Imam Ahmad datang kepada menghadap Al-Wafiq yang telah menghukumnya, yang telah melakukan dalam penjara dengan pelakon-pelakon sebagai seorang yang dipenjara dalam keadaan diborgol. Dan selama ini Imam Ahmad yaitu dipenjara, diborgol, disiksa, salat dengan tayamum, tidak diberikan air. Imam Ahmad dalam kondisi seperti itu dalam penjara pernah dalam sekelompok ulama Baghdad yang konsultasi kepada Imam Ahmad yang telah merasa muak dengan perlakuan penguasa karena sudah menyangkut masalah akidah, pengennya mereka memberontak. Kata Imam Ahmad, jangan. Jangan. Jangan pecahkan tongkatnya kaum muslimin. Inilah nasihat seorang ulama. Sari Imam Ahmad merestuinya bisa menggerakkan jutaan manusia boleh jadi. Tapi darah muslimin menjadi taruhannya. Darah muslim akan menjadi taruhannya. Kemudian, Imam Ahmad, beliau datang dengan menyalami Al-Wafiq, mengucapkan salam. Ini menunjukkan bahwa Imam Ahmad masih menganggap ini Amirul Mukminin, menganggap penguasa adalah Muslim, walaupun berkeyakinan, berakidah Quran makhluk. Padahal Imam Ahmad punya keyakinan, punya pendapat bahwasanya barang siapa mengatakan Quran makhluk, dia kafir. Tapi beliau tidak mengkafirkan Al-Wafiq. Sehingga dalam hal ini berbeda antara takfir mutlak dengan takfir muayyan. takfir mutlak itu barang siapa berkeyakinan dengan keyakinan begini, maka dia kafir. Ini takfir mutlak tanpa menunjuk orang. Takfir takyin itu ketika dihadapkan dengan person. Kamu kafir. Tidak setiap orang yang berkeyakinan, berucapan, beramalan sesuatu yang menjadikan dia keluar dari Islam, dia otomatis langsung kafir. Keluar dari Islam, tidak. Berbeda. Karena untuk pengkafiran secara takyin ini, ada syurut dan ada mawani. Ada persyaratan-persyaratannya dan ada yaitu penghalang-penghalangnya. Ada syarat-syarat yang perlu untuk penuhi dan ada penghalangnya. Imam Ahmad tidak mengkafirkan al-wathiq yang berkeyakinan karena makhluk, bahkan memanggilnya dengan Amirul Mukminin. Maka ketika dia mengucapkan salam dan tidak dijawab oleh Amirul Mukminin, tidak dijawab oleh al-wathiq, kata Imam Ahmad, ya Amirul Mukminin, wa Amirul Mukminin, mastakmalta ma'i adaballah ta'ala. Wa Amirul Mukminin, engkau tidak beradab denganku dengan adab Allah ta'ala. Wala adaba Rasulullah SAW, dan tidak beradab dengan adabnya Rasulullah SAW. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza khuyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian diberikan penghormatan dengan sebuah penghormatan, ini salam, maka balaslah dengan yang lebih baik atau yang semisal. Wa amara Nabi sallallahu bi raddis salam, dan Nabi kita pun memerintahkan untuk menjawab salam. Baru kemudian al-wathiq yaitu mengucapkan wa alaikas salam, itu menjawab salamnya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian kata al-wathiq kepada Ibn Abi Duat. Ibn Abi Duat adalah ulama Mu'tazilah kerajaan. Dan ulama Ahlul Bid'ah rata-rata, kalau berada di sekeliling penguasa, itu menjadi penjilat dan penjelomprong. Penjilat dan penjelomprong. Penjelomprong itu apa namanya itu? Jelomprong-jelomprong kan itu membuat ini orang malah tambah kemudian terperosok, celaka, dibiarkan celaka, dijelomprongkan, tidak diingatkan. Kalau ulama al-sunnah itu bersama penguasa, dia menasihati dan tidak menjilat. Paling zuhud dengan kekuasaannya, paling tidak butuh dengan kekuasaannya, tapi menasihati penguasa. Itu ulama al-sunnah. Dan begitu rata-rata ulama al-sunnah. Tapi ulama al-bid'ah rata-rata itu penjilat dan penjelomprong. Sehingga sebagaimana di zaman Ibn Qalawun contohnya masa sekolah Islam, ulama-ulama penjilat ini dengan penguasa menjilat dan bahkan memfatwakan untuk membunuh atau menangkap, mengusir sekolah Islam Ibn Taimiyah. Begitu kelakuan ulama-ulama penjilat ahlul bid'ah dari zaman ke zaman sampai zaman kita sekarang ini. Ulama model kayak ginian itu kalau dengan penguasa menghadapi lawan-lawannya itu agar menangkap, agar membunuh, agar mengusir dengan segala yakni sarannya. Ini adalah ulama penjilat dan menjilat penguasa untuk mendapatkan harta dan kekuasaannya itu. Dan tidak menasihati penguasa. Syiriknya enggak dinasihati, kufurnya enggak dinasihati, nifaknya enggak dinasihati. Ya ini kerusakannya gak dinasihati, menjilat untuk mendapatkan harta dan kekuasaannya, dan kemudian bagaimana dijaga, bagaimana penguasa dijadikan sebagai bumper untuk menghancurkan ahlul haq. Ini ulama ahlul bid'ah sepanjang zaman begitu. Sampai sekarang. Tapi beda dengan ulama al-sunnah, Syaikhul Islam ketika ulama penjilat tadi itu bersama Ibnu Qalawun, satu saat Ibnu Qalawun kemudian dijungkir dilengserkan oleh Jasingkir. Jasingkir naik, Ibnu Qalawun terkudeta. ulama penjilat ini menjilat jasingkir, ganti menjilat jasingkir dan meninggalkan Ibnu Qalawun. Betapa panasnya Ibnu Qalawun, maka dia bertekad untuk kembali mengambil kekuasaannya sehingga ingin mengkudeta lagi jasingkir, dan Allah takdirkan berhasil. Begitu berhasil itu menjungkelkan jasingkir, ulama penjilat ini menjilat kembali Ibnu Qalawun. Oh, Ibnu Qalawun ingin kiranya memberikan pelajaran kepada mereka. Dikeluarkan Syekhul Islam, bahkan ditunjukkan surat fatwa mereka dulu yang mereka dulu berfatwa untuk membunuh Syekhul Islam, dan dia seakan berharap Syekhul Islam agar berfatwa untuk membunuh mereka. Tapi bahkan Syekhul Islam menasihati kepada Ibnu Qalawun, dan kemudian singkatnya ulama ini tetap supaya bersama dengan Ibnu Qalawun. Inilah pemaafnya ulama Ahlussunnah dan tidak penjilatnya ulama Ahlussunnah, dan paling zuhudnya dan kekuasaan para penguasa. Dan kalau punya kesempatan untuk menghancurkan lawannya, dia tidak akan menghancurkan lawannya. Ini adalah kelemah lembutan ulama Ahlussunnah. Beda dengan ulama Ahlul Bid'ah yang rakus harta, rakus kekuasaan, kemudian menjadi orang yang paling ganas dengan lawannya. Ibnu Abi Duwat, kata Al-Wathiq, beliau mengatakan kepada Ibnu Abi Duwat, Salhu, wahai Ibnu Abi Duwat, coba tanyalah kamu kepada orang tua ini, itu Imam Ahmad maksudnya itu. Kata Imam Ahmad, Al-Mas'alatu li, pertanyaan itu adalah milik wahai Amirul Mukminin. Saya ini ta'muruhu ayujibuni. Kamu perintahkan saja dia untuk menjawab pertanyaanku. Maka kata Al-Wathiq, Sal, silahkan kamu tanya wa'i Ahmad, Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad mengajukan pertanyaan kepada Ahmad bin Abi Duwat. Akhbarani an hadhal amra'a an hadhal amri alladhi tada'un nasa ilaih. Asyai'un da'a ilai Rasulullah SAW. Kata Imam Ahmad, akhbirni, ini akhbirni an hadal amri, khabarkan kepadaku tentang perkara ini, yaitu Allah tidak ada unnas ilai, yaitu tentang perkara yang kamu serukan kepada manusia bahwa Al-Quran itu makhluk. Asyai'un da'a ilai Rasulullah SAW, apakah tentang Quran makhluk ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerukan kepada keyakinan Quran makhluk? Katanya dia, la, enggak, kata dia. Fa syai'un da'a ilai Abu Bakrin As-Siddiq ba'dahu, apakah perkara Quran makhluk Abu Bakar As-Siddiq setelah meninggal Nabi menyerukan kepada manusia bahwa Quran makhluk? Kata dia, enggak, la. Fa syai'un da'a ilai Umar bin Khattab ba'dahuma, apakah Quran makhluk adalah sesuatu yang diserukan oleh Umar bin Khattab setelah Abu Bakar dan Umar? Nabi dan Abu Bakar? Kata dia, la. Fasyai'un da'ilai Osman ibn Affan ba'dahum, apakah Quran makhluk itu diserukan oleh Osman bin Affan setelah Nabi, Abu Bakar dan Umar? Kata dia, enggak. Fasyai'un da'ilai Ali ibn Abi Talib, Ali ibn Abi Talib ba'dahum, apa kata-kata tentang Quran makhluk sesuatu yang disuruhkan oleh Ali bin Abi Thalib setelah Nabi, Abu Bakar, Umar, Osman? Kata dia, enggak. Pertanyaan Imam Ahmad kepada Ahmad bin Abi Duwat, apakah tentang Quran makhluk ini sesuatu yang didakwahkan oleh Nabi, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali? Dia jawab, la, enggak. Ini ahlul bid'ahnya juga masih jujur bahwa tentang perkara itu memang Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak menyerukannya. Kata Imam Ahmad, fa syai'un lam yad'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala Abu Bakar wala Umar wala Utsman wala Ali radhiyallahu anhum tad'u antan nas ilaihi. Sesuatu yang Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak menyeru, lalu kamu seru manusia kepada keyakinan itu? Laisa yakhlu an taqul. Maka berikutnya tinggal perkataan Anda. Alimuhu au jahiluhu. Kata Imam Ahmad, keyakinan kamu Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka ini tahu enggak bahwa Quran itu makhluk, atau mereka enggak tahu? Mereka tahu atau mereka tidak tahu? Tentu jawabannya tinggal tahu atau enggak. Kemudian fa'in kulta, kata Imam Ahmad, kalau kamu mengatakan alimuhu wasakatu anhu, kalau kamu katakan mereka Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka itu tahu Quran makhluk dan mereka diam, tidak mendakwahkan kepada manusia, maka kita dan anda hendaknya lebih leluasa untuk tidak mendakwahkan Quran makhluk. Kita lebih patut untuk tidak mendakwahkan Quran makhluk, untuk diam dari perkara ini. Fa'in kulta, kalau kamu mengatakan jahiluhu walimtu ana, oh mereka enggak tahu Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu enggak tahu kalau Quran makhluk, sedangkan aku tahu. Kalau itu jawabannya, kata Imam Ahmad, fayaluka ibnu luka, fayaluka ibnu luka. Kalau orang Jawa bilang itu, aduh hendah pekoknya, tololnya. Bagaimana tentang perkara agama, Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali enggak tahu, kamu tahu. Oh alangkah dungunya orang seperti ini, tololnya orang seperti ini, pekoknya orang seperti ini. Masya Allah. Kata Muhtadi, anaknya Al-Wathiq, aku lihat bapak waktu itu langsung meloncat ke kamar sambil ngiki, menutupi wajahnya dengan bajunya sambil ngiki. Maka bapaknya pun terngiang-ngiang dengan perkataan Imam Ahmad. Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka enggak tahu, lalu kamu tahu. Maka luka ibn luka, semenjak saat itu maka jatuhlah ini Ahmad bin Abi Duwad di mata Al-Wathiq, dan Imam Ahmad kemudian dibebaskan, dan semenjak itulah ini mulai rujuk kembali kepada pemahaman Al-Sunnah wal Jamaah. Lihat, yang terpenting kita lihat di sini adalah bagaimana cara Imam Ahmad berdalil dalam perkara agama dengan salafus saleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sama dengan kita sekarang ini, ada orang sangat getol sebuah acara ini adalah acara ritual agama, yang tidak mau melakukannya dianggap sesat, menyelisih sunnah, dianggap beragama baru. Kita tanya, tentang acara yang kamu rayakan itu, Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka ini mengajak kepada acara itu atau tidak? Kalau mereka bilang tidak, tidak pernah melakukannya, tinggal berikutnya lagi. Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tahu enggak bahwa ini agama? Kalau jawabannya itu mereka itu enggak tahu dan kami itu tahu, teman-teman kamu tahu, maka luka ibnu luka. Begitulah kira-kira ringkasnya. Sehingga betul-betul Imam Ahmad telah memiliki pedang terhunus untuk menyembelih ahlul bid'ah dengan amalan keyakinan mereka, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama telah sempurna ada pada mereka. Maka yang terbaik adalah apa yang ada pada ini Nabi dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an. Mengikuti mereka keselamatan dan menyelisih mereka adalah sebuah ini kesesatan. Inilah praktek yang telah dipraktek oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yang semoga Allah SWT memberikan taufik pada kita bahwa benar-benar hanya mengikuti para salaf. Bermanhaj salaf itu bukan sebuah manhaj alternatif, tapi sebuah keharusan. Ini tidak boleh tidak bermanhaj salaf. Bahkan nisbat yang paling utama, nisbat kepada salaf, walaupun kita tidak boleh mengklaim kita salafi, tapi kewajiban bermanhaj salaf, tinggal Anda keluarkan hujahnya bahwa begini salaf, salaf tidak melakukan itu, begini salaf melakukannya, tinggal main hujah. Kita tidak pernah mengklaim diri kita adalah sudah salafi, tapi kita orang yang ingin bermanhaj salaf dan tidak ingin menyelisih para salaf. Orang yang tidak ingin bermanhaj salaf ini yang masalah, sehingga seakan-akan dia pun menolak untuk mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Semoga manfaat. Kita cukup sekian dulu pembahasan kita yang ketiga ini. Semoga Allah memberikan yaitu taufiknya kepada kita untuk benar-benar faham mana salaf dan bisa meniti jejak mereka, karena ini merupakan kewajiban setiap kita yang ingin lurus dalam beragama. Demikian. Ya. Pertama, bismillah, apakah Ustaz, bagaimana kita para penuntut ilmu menyikapi khususnya di antara Ustaz-Ustaz bermanhaj salaf yang kadang kita lihat di medsos saling sindir, terutama masalah pemilu kemarin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk kelas kita sibukkan dengan belajar ilmu, belajar akidah salaf, belajar hakikat mana salaf, belajar yaitu perkara-perkara sudah pasti yang masih banyak yang belum bisa kita, yang kita belum ini fahami, masih banyak porsi kita untuk yang kita perlu pelajari. Untuk wilayah-wilayah seperti itu maka tinggalkan, biarlah para orang yang berkepentingan yang mereka itu ini berada di situ. Untuk kelas kita sibukkan dengan belajar ilmu. Insyaallah Allah akan berikan ini yang terbaik untuk kita, dan tidak di waktu tidak terbuang-buang untuk ikut terjun di situ. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya kalau pemimpin menganggap sepele nyawa rakyatnya? Ya, nama orang semuanya tahu. Yang namanya menganggap sepele itu semuanya adalah sebuah kesalahan. Tidak benar, entah Anda, orang tua Anda, ustadz Anda, syekh siapa, pemimpin siapa, semua yang menganggap sepelenya orang itu, ini sudah sepakat, tidak ada yang ikhtilaf lagi, tidak ada. Ini adalah perkara umum. Orang yang menganggap sepele tentang nyawa itu sebuah kesalahan, itu sudah pasti. Siapa pun akan menilai begitu. Gak ada orang mereka meremehkan masalah nyawa nih. Pertanyaan terakhir Ustaz, bismillah, apa Ustaz, kita diwajibkan untuk mengikuti pemahaman para sahabat, tetapi kenapa kita juga pakai pemahaman empat imam mazhab? Iya, empat imam mazhab semuanya mengajak kepada pengikutan kepada para sahabat dalam masalah akidah dan kerangka umum dalam beragama. Yang perlu difaham itu kerangka umum dalam beragama. Al-Quran, As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi. Dalam masalah fiqhiyah ada sisi-sisi yang memang mengundang ikhtilaf. Ini mengundang ikhtilaf. Tapi bedakan, Ahlus Sunnah itu punya kaidah. Ketika ada ikhtilaf, itu memiliki semangat rujuk yang kuat dengan Quran dan Sunnah. Maka lihat, semua para imam mazhab memiliki satu perkataan yang sama. Kalau perkataanku menyelisih hadis Nabi, maka buang perkataanku, ikuti hadis Nabi. Kalau hadis itu sahih, maka itu mazhabku sewaktu aku masih hidup atau setelah aku mati. Itu semua perkataan ini imam mazhab. Bahkan Abu Hanifah yang dikenal dengan imamnya Al-Ra'yi, beliau mengatakan haram orang yang mereka berfatwa dengan fatwaku tanpa mengetahui dari mana aku mengambil. Artinya dari dalil mana aku mengambil. Semuanya mereka mengarahkan kepada ilmu. Imam mazhab itu bukan membentuk aliran sendiri-sendiri, enggak. Itu kayak guru. Guru mazhab itu tempat kembali, tempat mengambil yaitu pendapat. Karena guru, murid-muridnya sekali ngambil pendapat gurunya. Tapi para guru punya prinsip yang sama. Kesalahan itu pada orang mereka fanatik dan kemudian bahkan yaitu bersikap hizbiyah dengan mazhab yang ada. Ini yang musibah itu orang seperti ini. Para imam mazhab semuanya telah dijelaskan para ulama punya sikap yang jelas dalam beragama. Yang salah besar itu orang mereka mengajak untuk fanatikus mazhab sehingga mazhab itu kayak nabi. Kalau bermadzhab Syafi'i, maka totalitas harus bermadzhab Syafi'i. Enggak boleh dia mengambil dari Maliki, Hanafi, kemudian Hambali. Ini seakan-akan akan mengangkat Syafi'i sebagai nabi. Sehingga kebenaran mutlak di situ enggak bisa. Ini enggak diajarkan para salaf kita, enggak begitu. Dan mazhab itu bukannya empat aja, itu yang terkenal saja. Mazhab banyak, ayat yang besar itu empat ini. Ada mazhab Imam Sufyan Ats-Tsauri dan mazhab yang lainnya. Hanya yang besar ini. Sehingga yang penting itu prinsip dalam beragama itu. Kesalahan itu ada pada orang mereka mengikutinya itu. Yang kemudian menimbulkan fanatikus mazhab. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.